terasa lebih cepat. Kita lingkar sempurna lebih tepat. Yang datang, yang pergi menjadi potong potongan data yang tersimpan susunan di pagangan. Kilatku semakin bergejolak, bukan besi tapi perak. Soal cinta memang aku rumit, maaf adek hati abang ini sempit. Semua cerita membuat ku sempurna. Ketika hujan turun kau hanya butuh pelangi. Mentari. Jangan kau mencoba-coba, tak boleh pura-pura. Cerita sudah kemari dan tersenyum. Check you all my banjo, and you too all my sister. Now you can see my love, I mean baby.